الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan kita telah menyelesaikan kitab yang kedua dari Masail Fiqhiyah yang disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar. Yang pertama kitab Al-Taharah, dan yang kedua kitab As-Salah. Sehingga pada siang hari ini kita memasuki kitab yang ketiga, yaitu kitab Az-Zakah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa yashtamilu ala sittati abwabin. Dan kitab Az-Zakah ini mengandung 6 bab, yang masing-masing dari bab tersebut memiliki permasalahan-permasalahan tersendiri. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati zakah, pendahuluan yang kaitannya tentang permasalahan zakat. Al-babul thani, bab yang kedua, zakatul dhahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Al-babul thalith, bab yang ketiga, zakatul kharij min al-ard, zakat yang keluar dari bumi, yakni dari hasil bumi, sawah, ladang. Al-babu rabi', bab yang keempat, zakatu bahimatil an'am, zakat hewan ternak. Al-babu al-khamis, bab yang kelima, zakat al-fitr. Al-babu sadis, ahlu zakah, siapakah yang berhak menerima zakat. Kita memasuki bab yang pertama, fi muqaddimati zakati wa fihi masail, pendahuluan tentang permasalahan zakat, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Dan disebutkannya kitab zakah urutan yang ketiga dari masail fiqhiyah, disebabkan karena permasalahan zakat termasuk di antara rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah salat. Dan Allah azza wajal seringkali menggandengkan perintah untuk menegakkan salat dengan menunaikan zakat di dalam sekian banyak ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sehingga al-muallifu hafizahullah taala menjadikan urutan yang ketiga dalam masail fiqhiyah permasalahan az-zakat. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rif az-zakati, fi ta'rif az-zakah, tentang definisi zakat. Az-zakatu fil lughah, zakat secara bahasa bermakna an-nama'u waz-ziyadah, bertambah, tumbuh, berkembang. Ini di antara makna bahasa dari kata az-zakah. Dan di antara makna az-zakah juga at-taharah, kesucian, membersihkan, tazkiyatun nufus, yakni menyucikan jiwa. Yuqalu, dikatakan, zaka zar'u idza nama. Tanaman itu zaka, maksudnya tumbuh, berkembang. Maka ini dua pengertian yang masyhur secara etimologi atau secara bahasa, bahwa az-zaka memiliki dua makna: an-numu, berkembang, bertambah, dan at-taharah, kesucian. Kesucian. Dan kaitannya dengan definisi secara istilah, disebut zakah disebabkan karena seorang yang mengeluarkan zakat pada hakikatnya tidak mengurangi hartanya, tidak mengurangi hartanya. Justru apa yang dia keluarkan sebagai zakat, sebagai sedekah, itulah harta dia yang sebenarnya. Sehingga ketika seorang mengeluarkan zakat, pada hakikatnya dia bertambah, bertambah zakatnya, yakni bertambah hartanya, bertambah perbendaharaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasamanu min sadaqah?" Tidak akan berkurang harta disebabkan karena seorang bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap hari ada malaikat yang berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kepada seorang yang berinfak khalaf, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti rezekinya, mengganti hartanya yang dia infakkan, apakah di dunia atau di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Ya Allah, berikanlah mumsikan, orang yang bakhil, orang yang enggan berzakat, orang enggan bersedekah, telefon, yakni kebinasaan terhadap hartanya, tidak mendapatkan berkah. Maka pada hakikatnya seorang yang bersedekah bertambah, dan seorang yang mengeluarkan zakat dan sedekah akan menyucikan jiwa, membersihkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang menyucikan mereka dan membersihkan jiwanya. Sehingga ini munasabah, kesesuaian antara makna secara bahasa dengan makna secara istilah. Wa syara'an, adapun secara istilah, secara istilah syar'i, yang dimaksud az-zakah ibaratun, satu ungkapan, an haqqin, dari sebuah hak, yajibu fil mal, yang wajib di dalam harta, alladhi balagha nisaban muayyanan, yang mencapai nisab tertentu, bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus, li ta'ifatin makhsusah, dan untuk kelompok yang khusus, yang nanti tentu akan dijelaskan apa syarat-syaratnya dan siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat, yang wajib mengeluarkan zakat dan yang berhak menerima zakat. Lalu kata beliau, jadi yang di atas ini adalah definisi dari zakat. Jadi zakat itu adalah satu ungkapan dari sebuah hak yang wajib dalam harta, yang apabila telah mencapai nisab tertentu dan syarat-syarat tertentu untuk golongan atau kelompok tertentu. Wa hiya tahuratun lil 'abdi wa tazkiyatun li nafsihi, dan ini kesucian bagi seorang hamba dan membersihkan jiwanya, membersihkan jiwa dengan mengeluarkan zakat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang menyucikan mereka dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa hiya sababun min asbab isha'atil ulfah wal mahabbah wat takaful bain afradil mujtama'il muslim. Dan di antara hikmah mengeluarkan zakat merupakan salah satu sebab semakin menyebarnya ukhuwah, al-ulfah, kasih sayang, sehingga orang kaya mengingat orang miskin, orang miskin berterima kasih dari pemberian orang kaya, ternyata mereka tidak diterlantarkan, mereka juga diperhatikan. Sehingga tatkala orang-orang kaya tersebut mengeluarkan sebagian harta mereka untuk orang-orang miskin, maka mereka merasa gembira, merasa semakin dekat hatinya dengan orang-orang kaya tersebut. Sehingga ini akan menyebabkan timbulnya rasa kasih sayang, wal mahabbah, rasa cinta, wat takaful, saling memberi jaminan, baina afrad al-mujtama'il muslim, antara individu masyarakat muslim. Maka ini di antara hikmah ditunaikannya zakat, akan menjadikan kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang saling ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang kaya sibuk dengan dirinya, seorang yang memiliki harta tidak memperhatikan yang di bawah, ini akan menimbulkan kebencian kepada orang-orang yang hidup dengan serba kekurangan. Dia akan melihat, kenapa ini kok tetangga saya, dia orang kaya serba lebih, punya ini, punya itu, harta yang melimpah, namun dia tidak memperhatikan tetangganya, sehingga menimbulkan rasa kebencian di dalam hati. Dan ini adalah satu hal yang semestinya dijaga. Laisal mu'min alladhi jaruhu jai', laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu jai'. Bukan seorang mu'min yang dia hidup dengan kekenyangan namun tetangganya dalam keadaan kelaparan. Sehingga ketika orang kaya memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, ternyata mereka adalah orang-orang membutuhkan, maka dia berusaha dan dia meyakini bahwa dari sebagian harta yang dia miliki ada hak yang harus dia keluarkan, yang diberikan kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, di antara yang beliau katakan kepada Mu'adz bin Jabal, fa innahum fa'alu dhalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim zakata amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Apabila mereka telah menegakkan salat, kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka yang diambil dari orang kaya lalu diberikan kepada orang-orang yang miskin, dari orang-orang kaya yang mereka lalu diberikan kepada orang-orang yang miskin dari masyarakat tersebut. Sehingga apabila mereka saling memahami, yang kaya merasa bahwa di sana ada orang-orang yang membutuhkan, maka dia mengeluarkan, maka itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang. orang-orang yang di bawah, orang-orang yang penuh dengan kekurangan, dia pun merasa bahwa ada yang memperhatikan kebutuhannya. Naam, wa takaful, sehingga ada saling memberi jaminan, saling memberi pertolongan kepada saudaranya muslim dalam masyarakat tersebut, sehingga semakin mempererat ukhuwah dan semakin merekat rasa cinta di antara kaum muslimin. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, hukmuz zakati wa dalilu dzalik. Apa hukumnya menunaikan zakat dan dalil tentang hukum tersebut? Az-zakatu fariidhatun min faraidil Islam. Zakat merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Wa ruknun min arkanihil khamsah, dan termasuk di antara lima rukun dari rukun-rukun al-Islam. Wa hiya ahammu arkanihi ba'da shalah, dan menunaikan zakat merupakan rukun yang terpenting setelah salat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa qawlihi ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah yang menyucikan mereka dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Ini dari ayat. Adapun dari hadis, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khams, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi ramadhan. Muttafaqun alaih, dari hadith Abdullah bin Umar. Islam dibangun di atas lima hal, dua kalimat syahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah, dan berpuasa ramadhan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyyatihi li Mu'adz bin Jabal lamma ba'athahu ila al-Yaman, dan juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal tatkala beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Maka beliau mengatakan, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله استعرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله استعرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. فتنبي صلى الله عليه وسلم كفر معاذ أجاك مريكا Ahlul Kitab, agar mereka mempersaksikan dua kalimat syahadah, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apabila mereka telah menaati, yakni mereka telah mengikrarkan dua kalimat syahadah, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam, yakni setiap hari dan malam hari. Apabila mereka telah menaatimu dalam hal yang demikian, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah, zakat di dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin. Maka ini juga hadis jelas sekali menunjukkan wajibnya menunaikan zakat. Wa qad ajma'al muslimuna fi jami'il amsar 'ala wujubiha. Dan kaum muslimin sepakat di seluruh negeri tentang kewajiban zakat al-mal. Wattafaqa as-sahabatu ala qital mani'iha, dan bahkan para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Fa thabata bidzalika fardhiyatu az-zakah bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka tetaplah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan ijma'ul ulama tentang kewajiban menunaikan zakat. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu, hafizakumullah.